بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومواله. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمتي الإسلام همبا الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiq, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita duduk kembali di masjid ini untuk mempelajari ajaran Islam. Kita pembahasan masih sama seperti biasa, itu kitab usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah li imami ahli sunnati wal jamaati Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh. Ayuhal muslimuna ibadallah, ada pembahasan yang lalu kita masih menjelaskan tentang pertanyaan setelah seorang yang berasal dari negeri Yaman tentang imam masjid mereka yang tidak berpendapat dengan pendapat para ulama tentang mengangkat tangan di setiap kali takbir dalam sholat id dan juga sholat jenazah, yang mana imam ini berdalil bahwa perbuatan mengangkat tangan di setiap kali takbir dalam sholat id ataupun sholat jenazah bukanlah hadis yang warid yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mencukupkan dengan dalil bertakbir dan mengangkat tangan hanya pada takbir yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang dimaksud oleh beliau di sini yaitu takbiratul ihram. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma istakbilil qiblata wa kabbir." Kemudian menghadap ke arah kiblat dan bertakbir, takbiratul ihram. Di dalam riwayat yang lain, hadisnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimuha takbiru. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Inilah hujah dari imam yang tidak mengambil pendapat para ulama menurut dugaan beliau tentang mengangkat tangan dalam setiap kali takbir pada sholat id dan sholat jenazah. Namun apa yang beliau duga ini berbeda dengan bayan minal ulama alaihim rahmatullah, dengan penjelasan dari para ulama alaihim rahmatullah, yang mana mereka menyebutkan bahwa mengangkat tangan di setiap kali takbir di dalam sholat id dan sholat jenazah merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini yata'allaku biraf'i, hal ini menduduki hukum marfu min maqulihi min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radikal, sehingga hadis yang telah kita baca di atas tentang mengangkat tangan pada takbiratul ihram, dan juga perbuatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui keduanya, yang mengangkat tangan di setiap kali takbir dalam solat id, solat hari raya, termasuk al-idain, termasuk dua hari raya, dan juga mengangkat tangan di seluruh takbir di dalam solatul jenazah, adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah ibn Umar talaqahu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempelajarinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, sehingga perbuatan sahabat ini tidak bisa ditolak karena ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua hadis ini barakallahu fikum menduduki hukum yang sama. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Kita contohkan. Di sebelah kanan saya, dua orang boleh kalau bisa. Satu berdiri sini. Siapa yang mau berdiri? Ahmad, sini Ahmad. Ahmad, ya, yang baju kuning, sini mari. Ya. Naam. Jazakumullah khair. Yang di sebelah kanan saya, dia berpendapat bahwa cukup mengangkat tangan pada takbir yang pertama, dan ini keumuman pada seluruh sholat, sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kemudian yang di sebelah kiri saya adalah perbuatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengangkat tangan di setiap kali takbir, di setiap kali takbir pada salat Id yang jumlahnya 12 kali takbir, demikian pula 12 kali mengangkat tangan, demikian pula beliau mengangkat tangan di dalam 4 kali takbir dalam salat jenazah. Kedua hal ini barakallahu fik disebutkan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwa kedua hal ini, yang lebih utama adalah mengangkat tangan pada setiap kali takbir pada salatul Id, pada salat hari raya. Jumlah takbir pada salat hari raya berapa? 12. Pertama berapa? Pertama 7, yang kedua 5. Totalnya 12. Dan mengangkat tangan pada setiap kali takbir dalam salat jenazah. Takbir dalam salat jenazah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwa yang disebutkan dalam sunnah yaitu 4 kali takbir. Namun ini bukan pembatasan. Namun hal ini bukan pembatasan. Dari kedua hadis ini, maaf, dari hadis ini dan perbuatan sahabat yang menduduki hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan yang afdol adalah mengangkat tangan di seluruh takbir pada salat Id dan juga salat jenazah. Perhatikan. Jadi kedudukannya ini termasuk mimbabil afdholiyah, menunjukkan bab lebih utama. Ketika seseorang melaksanakan salat Id, al-Idain, salat hari raya, salat dua hari raya dan salat jenazah, kemudian dia mengangkat tangan di seluruh takbir, maka ini lebih afdol, lebih utama. Namun jika dia mencukupkan dengan mengangkat tangan pada takbir yang pertama, fala ba'sa bihi, maka hal ini tidak mengapa. Jazakumullah khair. Silakan duduk. Sehingga apabila kita mendapati dalam pelaksanaan salat Id, salatul Idain, salat hari raya atau salat dua hari raya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan salatul jenazah, ada saudara kita yang dia mengangkat tangan di setiap kali takbir, 12 kali takbir dalam salat Id dan 4 kali takbir dalam salat jenazah, maka kita harus berlapang dada di sana. Kita harus berlapang dada. Dan jika dia sendiri melihat ada saudaranya fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan salatul Id ataupun salatul jenazah dan mencukupkan hanya takbir dan mengangkat tangan pada takbir yang pertama, barakallahu fik, maka tentunya kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh mencelanya, karena di sini mimbabil afdholiyah. Jangan kemudian kita datang kepada fulan atau allan, kemudian kita mengatakan bahwa perbuatan mengangkat tangan di seluruh takbir dalam salat Id atau salatul Idain itu hanya perbuatan sahabat. Atau kita mengatakan kepada orang lain bahwa mengangkat tangan di seluruh takbir dalam salatul jenazah itu hanya perbuatan sahabat. Kita melemahkan orang yang bertakbir dan mengangkat tangan di seluruh takbir dalam salat Id dan juga salat jenazah. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Atau bahkan dia yang mengangkat tangan di setiap kali takbir dalam salat Id yang jumlahnya 12 kali, kemudian mengangkat tangan di seluruh takbir pada salat jenazah, kemudian dia datang kepada fulan wa allan, dia membisikkan kata-kata, jangan mengikutinya, jangan mengikuti perbuatannya, karena sesungguhnya hal itu telah ada penjelasan para ulama. Apa yang saya lakukan ini juga merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam permasalahan ini akan menimbulkan kesenjangan di antara keduanya, dan kedua-duanya akan berusaha mencari orang-orang yang berada di belakangnya, cari pengikut. Barakallahu fik. Seharusnya mereka berlapang dada dalam permasalahan fikih seperti ini. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Lianna ar-rasula bayyana al-usula wal-furu'a bihaitsu lam yatruk syai'an. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-usul, pokok atau dasar, wal furu, dan cabang, bihaits lam yatruk syai'an, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul an'am ayat 38, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kami alpakan di dalam Alkitab. Kemudian di dalam suratul Maidah ayat berapa di situ? Ayat berapa itu? Ayat berapa suratul Maidah di situ? Ada titik di situ enggak? Lihat dulu, ada titik sebelum tiga atau tidak? Tidak ada. Tidak ada? Yakin? Yakin di situ tidak ada titik? Ada? Ada. Di situ ada. Berarti berapa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat berapa itu? 330. Di mana? Tayyib. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama bagi kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Fadinuna kamilun la naqsun fihi. Agama kita agama yang telah sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Maka wajib bagi kita, apabila kita mengetahui suatu urusan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamassak bihi, maka hendaknya berpegang teguh dengan ajaran agama Allah yang kita telah ketahui itu. Iya. Wa natruka ma adahu minaz ziyadat, dan kita tinggalkan berbagai tambahan-tambahan yang diatasnamakan dari agama Islam. Kita tinggalkan tambahan-tambahan di dalam agama. Wal istihsanat, dan juga kita tinggalkan al istihsanat. Apa al istihsanat? Anggapan baik. Wal idhafat, dan kita meninggalkan berbagai perkara yang disandarkan kepada agama Islam. Ini sikap bijak dari seorang mukmin yang mengetahui ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui ajaran agama Allah, maka dia berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Dia tinggalkan berbagai tambahan di dalam agama, dia tinggalkan berbagai anggapan baik di dalam agama, dan dia tinggalkan berbagai penyandaran yang disandarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'dun nasi yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahihun mulhaqqun bi nassin. Kata beliau rahimahullah, fa ba'dun nas, sebagian manusia, yajtahidu, berijtihad, wa yaqis, dan berkias, wa yakunu qiyasuhu sahihun, dan kiasnya adalah kias yang sahih. Al-kiasus sahih. Mulhaqun bin nas. Yang mulhaqun bin nas. Punya pendukung. Dari sisi nas. Dari sisi dalil. Jama'a baina illatin ya'ni mu'tabarah. Dengan mengumpulkan illat. Sebab yang mu'tabarah. Yang dikenal. Lakin fil mas'alati nasun ma ballaghahu. Akan tetapi kias itu digunakan dalam permasalahan yang tidak disebutkan rinciannya di dalam nas. Perhatikan. Walau ballaghahu an-nasu lahtaja bihi. Sekiranya telah dijelaskan secara rinci di dalam an-nas, di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, lahtaja bihi. Maka kias itu tidak dibutuhkan. Watarokal kias. Watarokal kias. Dan kias itu ditinggalkan. Hukum rinci sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, sudah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi seperti ini kias tidak dibutuhkan, karena hukumnya secara rinci sudah dipaparkan dalam ayat dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kias itu harus ditinggalkan. Kembali berhukum dengan Al-Quran wa sunnah. Perhatikan. Barakallahu fiik. Yati man ba'dahu mimman darasa sunnah minal jawami'i wal masanid wal ma'ajim ila akhirih. Fayajidu Ibnu Taimiyah mathalan fayajidu anna hadzal ijma'a kana fihi nas. Perhatikan ya. Kemudian datang orang-orang setelahnya yang mempelajari sunnah dari al-jawami' wal masanid wal ma'ajim dan seterusnya, maka ditemukanlah Ibnu Taimiyah mathalan, sebagai contoh ditemukanlah ulama yang menyebutkan bahwa fayajidu anna hadzal ijma' kana fi nas, bahwa ditemukan ijma ini juga memiliki nas. Ijma para ulama, kesepakatan para ulama juga didukung oleh nas, oleh dalil dari Al-Qur'an wa sunnah. Perhatikan barakallahu fiik. Satu contoh di dalam permasalahan wanita yang mengalami haid. Wanita yang mengalami haid. Fa'idha tahurat min haydiha. Jika wanita itu telah suci dari haidnya. Fa'innaha taqdi shauma duna sholati. Sungguhnya wanita itu dia mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Iya, mengganti puasa Ramadan dan tidak mengganti sholat. Perhatikan. Hal ini disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah bi ijma'i ahli ilm, sesuai dengan kesepakatan ahli ilmi, kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah. Disebutkan satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, muttafaqun alaih, yang telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sumber sahabiah yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dinikahi umur berapa tahun? 6 tahun. Dicampuri sebagai istri berapa tahun? 9. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakunna nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i shalati. Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, kami mengalami haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW mereka juga mengalami haid sebagaimana wanita di zaman kita. Perhatikan. Fakunna nu'maru biqada'i shum. Maka kami diperintahkan biqada'i shum. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Siapa yang memerintahkan untuk mengganti puasa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa ijma itu memiliki nas, memiliki dalil dari as-sunnah. Perhatikan. Wala nu'ammaru biqada'i shalah. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Siapa yang memerintahkan untuk tidak mengganti salat? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa ijma'u ahli al-ilmi, kesepakatan ahli al-ilm, kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah, kana fihi nassun, juga memiliki nas, memiliki dalil. Radhiyallahu barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Ini contoh yang pertama tentang ijma'. Tentang ijma'. Contoh yang kedua disebutkan dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli. Banyak contoh-contohnya tentang ijma' ini. Namun saya mengangkat dua contoh. Semoga hal ini bisa mendekatkan pemahaman kita di dalam memahami al-ijma'u kana fihi nassun, bahwa ijma' itu juga memiliki nas, juga memiliki dalil. Ijma' itu didukung oleh dalil. Apakah dalil dari Al-Quran ataukah dalil dari As-Sunnah? Perhatikan. Disebutkan di dalam Kitabul Buyu, wa ajma'al muslimuna ala jawazil bay'i. Umat Islam bersepakat tentang bolehnya al-bay', tentang bolehnya jual beli. Apakah ijma tentang dibolehkannya jual beli ini kana fihi nas? Apakah ada dalil yang mendukung ijma dari para ulama alaihim rahmatullah? Ada. Di dalam Al-Qur'an disebutkan pada suratul Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai'a, jual beli, wa harrama ar-riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min as-suhti war-riba fan-naru aula bih. Hamba manapun, lelaki ataupun perempuan, muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, nabata lahmuhu, yang dagingnya itu tumbuh, min as-suhut, dari hasil usaha yang haram, war-riba, dan harta riba, fan-naru aula bih, maka neraka itu lebih pantas baginya. Perhatikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalam suratul Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum." Perhatikan. Wahai segenap orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta yang ada di antara kalian dengan cara batil. Illa antakuna tijarotan, kecuali dengan cara perniagaan. Perniagaan, jual beli. Antaradin minkum, yang dibangun di atas saling ridho di antara kalian. Radikan. Dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang al-bay'u. Satu hadis yang disebutkan dari hadis muttafaqun alaih an Hakim ibn Hizam radhiyallahu an, dari Hakim ibn Hizam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarruka. Al-bay'ani, penjual dan pembeli, bil-khiyar, memiliki hak pilih. Penjual punya hak pilih, pembeli juga memiliki hak pilih. Sama-sama punya hak pilih. Ma lam yatafarruka, selama keduanya, selama penjual dan pembeli belum berpisah dari majelis transaksi, dari majelis akad. Perhatikan, ini tentang apa ini? Jual beli. Dari dua ayat, yang pertama di dalam suratul Baqarah ayat 275, ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 29, dan satu hadis muttafaqun alaih dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, maka an-nusus ini, dalil dari Al-Quran wa sunnah ini, para ulama sepakat, sepakat bahwa jual beli itu dibolehkan. Paham atau tidak ini? Al-ijma'u kana fihi naus, ijma', kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah itu memiliki dalil. Dan al-ijma'u itu hujah. Ijma' itu adalah hujah. Kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah adalah hujah. Radikan barakallahu fi. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah waktu sholat ini? Hah? Hah? Sudah waktu sholat? Wazin, sudah waktu sholat ini? Berapa menit lagi? 42. Masya Allah. Perhatikan ya. Jadi ingat, ijma', kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, memiliki nas, memiliki jalil. Jadi ijma'ul ummati ala syai. Ijma' itu sendiri dibagi menjadi dua. Ijma' itu sendiri dibagi menjadi berapa? Jadi dua. Yang pertama, imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan. Yang kedua, kesepakatan di atas kebenaran dan kesepakatan di atas kebatilan. Radikan barakallahu fik. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Dan jika kesepakatan itu di atas kebenaran, maka itu hujjah. Perhatikan. Barakallahu fik. Dan kesepakatan para ulama di atas al-haq. Kesepakatan para ulama alaihim rahmatullah itu di atas kebenaran. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami' ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Iya, barakallahu fi. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini disebutkan, fayajidu anna hadzal ijma'a kana fihi nas. Maka ditemukan bahwa ijma' ini juga memiliki nas, punya dalil. Ijma' itu hujah. Barakallahu fi. Paham atau tidak sampai sini? Naam, ayuhal muslimun ibadallah, umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ajma'u ijma'an sahihan, kitab itu. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linnususi syar'iyyah. Mereka bersepakat dengan suatu kesepakatan yang sahih yang mencocoki an-nususu syar'iyyah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an wa sunnah. Ini siapa ini? Para ulama alaihim rahmatullah. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan dari Syekh Rubi hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh pada malam hari ini, ditambah dengan beberapa kutipan dari al-a'immah rahmatullahi alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, dan semoga kutipan-kutipan yang saya sebutkan ini bisa semakin mendekatkan pemahaman kita tentang apa itu qiyas dan apa itu ijma. Mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa disebut qiyas, dan mana qiyas, dan mana ijma. Ijma terbagi menjadi berapa? Mana yang disebut hujjah? Semoga hal ini bisa melengkapi wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Naam, ayuhal muslimuna ibadallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya, maka semua kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana khata'an famin Ismail. Dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu datangnya dari Ismail. Naktafi bihadal miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya lupa, jaga malam seperti biasa.